Safira Monata. Terima kasih. Jangane apa Mas Ode? Mas Ode kan gitu, Mas Ode ini yang gini. Terus sama saya ini apa kok bingung? Apa itu ketiko? Apa yang ditiko? Apa ada? Aku ranyong kok kowe teko karo konco. Cari nih konco kental bojo buto sledin tekel. Yang bisa nyanyi apa raono kimchi liyo sesenang kowe. Nanti kowe niku bojo ne konco newe. Hey, konco bu sing cari nih CSU. Nangin kaca nyanyi juri kowe koyo mabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.